kuatir coy. Ojo kuatir coy. Nela Karisma. Yang biyen piye janjine kowe ra bakal citro marang sumpah setiamu. Aku tansah angu gemi senadyan loro ati kowe mlenjani janji. Jangan.